Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Man arada yaqra al-hadith falyaqra. Kita lanjutkan kepada bab siwak. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bab siwaki, bab yang menerangkan tentang siwak. As-siwaku yutlaku 'alal alati allati yatasawwaku biha kal'udi minal araqi wa ghairihi. Kalimat siwak itu digunakan kepada sebuah alat yang digunakan untuk bersiwak. Kal'ud, seperti kayu. Minal araq, kayu arak. Kayu siwak namanya itu kayu arak. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Siwak itu alatnya yang dipakai bersiwak. Ya, kita ketahui. Nah, itu makna pertama. Siwak adalah alat untuk bersiwak. Kayu arak. Atau yang lainnya. Wa yutlaku alal fi'al alladhi huwa tasawwuk. Dan kalimat siwak juga bisa digunakan untuk perbuatan, yaitu bersiwak. Siwak maksudnya bersiwak. Bisa kepada alatnya, bisa kepada perbuatannya. Kalau alatnya adalah siwak, ya, kalau perbuatannya itu bersiwak. Nah. Wa huwa dalqul fami bil miswaki li tanzifil asnan wal lisan wal lithah. Bersiwak itu maksudnya itu menggosok bagian mulut dengan siwak untuk membersihkan gigi, lidah, dan juga gusi. Nah, dalqul fami bil miswaki li tanzifil asnan wal lisan wal lithah. Nah, menggosok bagian mulut dengan siwak untuk membersihkan gigi, lidah, dan juga gusi. Jadi bukan hanya giginya saja yang digosok, tapi lidah juga. Karena nanti akan disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, Rasulullah SAW sedang menggosok bagian lidahnya. Wa tarafu siwaki 'ala lisanihi, ujung siwak berada di lidah beliau. Kemudian sambil berkata u' kanahu yatahawa, seperti orang memuntah sedang gosok lidah. Nah. Fasiwaku matharatun lil fani wa mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan bisa menyebabkan penyebab datangnya keriduan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagaimana lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam. As-siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabb. Siwak itu membersihkan mulut dan menjadi penyebab mendapat keridhaan Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak remeh. Fadilahnya besar bersiwak. Selain untuk membersihkan mulut, untuk menyebabkan datangnya keridhaan Allah. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang besar dalam Islam. Yang barakallahu fikum, yang Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan menghalalkan keridhaannya, sehingga tidak akan pernah marah lagi setelah itu. Nah, sebagai dalam hadis yang telah kita lewati dalam Riyadhus Shalihin di akhir-akhir hadis, aku halalkan kepada kalian keridhaanku, fala aghdabu lakum abadan. Aku tidak akan marah lagi setelah ini selama-lamanya. Kenikmatan yang paling besar ketika Allah sudah menghalalkan keriduannya kepada penghuni jannah. Barakallahu fikum. Nah, untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang diridhai adalah salah satu sebabnya adalah bersiwak. Barakallahu fikum. Seperti para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Nah, bersiwak termasuk salah satu sebab untuk mendatangkan keridhaan Allah. Jadi siapa saja barakallahu fikum diberi kemudahan untuk bersiwak, ada biaya, ada dananya, maka gunakan siwak tersebut dalam rangka mengharap barakallahu fikum keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum membeli siwak sahdan? Apa hukumnya? Boleh? Boleh-boleh aja? Sunnah. Hukum membeli siwak sunnah. Hukum bersiwak diperselisihkan oleh para ulama ketika musolat. Mayoritas ulama menyatakan bersiwak ketika berubahnya mulut adalah sunnah. Maka membeli siwak pun sunnah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah memiliki hukum tujuan. Tidak sampai kita kepada tujuan melaksanakan sunnah kecuali dengan membeli siwak tersebut, maka membelinya sunnah. Jadi berpahala membeli siwak. Sesuai dengan hukum siwak itu sendiri. Jadi beda ya, membeli jajan sama beli siwak. Beda hukumnya. Barakallahu fikum. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Dari Abi Hurairah yang semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. 6. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 6. Sudah kita lewati sedikit biografi Abu Hurairah. 6. Abu Hurairah diketahui oleh para sahabat Nabi bahwasanya beliau adalah salah seorang yang paling lama mulazamahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diakui oleh para sahabat bahwa beliau Abu Hurairah orang yang paling tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Siapa yang mengatakan kunta al-zamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alamana bi hadithih? Perkataan siapa ini yang dikatakan kepada Abu Hurairah? Huda Abdullah bin Umar. Nah. Abu Hurairah nam demikian diakui oleh para sahabat seperti Abdullah bin Umar dan juga datang yang semisal itu dari Umar bin Khattab. Abu Hurairah meninggalnya tahun berapa? 57 ya. Nah. Abdullah bin Umar meninggalnya 73. Nah. Abdullah bin Abbas 68. Nah, Abu Hurairah 57. Jadi disaksikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu nam keilmuannya oleh para sahabat. Apa kata Imamul Bukhari tentang Abu Hurairah? Fathur Rahman. Apa kata Imamul Bukhari? Naam. Syarif. Naam. Kana Abu Hurairah ahfadha man rawal haditha fi asrih. Abu Hurairah orang yang paling hafal terhadap hadis di zamannya. Naam. Sampai disebutkan oleh para ulama, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis. Nah, hadis ini datang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat." Nah, coba kita lihat syarah ijmalinya. As-salatu zatu sya'nin kabirin li'annaha silatun bainal abdi wa rabbihi tabaraka wa ta'ala. Salat itu memiliki keadaan yang sangat agung. Karena salat itu merupakan tali penghubung seorang antara seorang hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Silah hubungan. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dalam salat, Allah menjawab, "Nam hamidani abdi. Hambaku telah memujiku." Setiap ayat yang dibaca Allah menjawab. Nah, aku bagi salatku dengan hambaku dua bagian. Selisih Al-Fatihah. Nah, lidzalika wajabat laha taharatu minal ahdats. Karena agung dan besarnya keadaan salat itu, maka diwajibkan nam taharah untuk salat tersebut dari hadats-hadats. Naam. Wa kana syartan. Wa kana syartan fi sihatiha. Dan suci dari taharah dari hadas tersebut adalah merupakan syarat dalam sahnya salat. Bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat. Apa dalilnya? Naam, bersuci merupakan syarat sahnya salat. Abu Marwazi. Bersuci merupakan syarat sahnya salat, bersuci dari hadas. Apa dalilnya? Coba, Abu Abdurrahman, Abdul Latif. Naam, qala Rasulullah sallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis keberapa, Udi? Hadis kedua dalam Umdatul Ahkam. Naam. Ya. Yeah. Jadi bersuci atau suci dari hadas termasuk syarat sahnya salat. Wa min takmili taharati bisiwaki. Naam, li'annahu tanzifun lil fami mimma 'allaqa bihi. Mimma nam 'allaqa min 'ulliqa bihi min awsakh qad tahmilu ra'iha karihah. Dan termasuk kesempurnaan taharah adalah bersiwak. Bab yang sedang kita berada dalamnya. Termasuk kesempurnaan taharah adalah bersiwak ketika sebelum wudu. Li'annahu tanzifun lil fam, karena bersiwak itu pembersihan terhadap mulut. Mimma 'allaqa bihi min awsakh, dari perkara-perkara yang enam tersisa dari kotoran-kotoran. Membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Qad tahmilu ra'iha kariha, yang kadang-kadang sisa-sisa makanan itu bisa membawa bau yang tidak sedap. Walidha i'tana syari'u bihi indas salah, oleh karena itu peletak syariat memberikan perhatian yang besar ketika sholat untuk bersiwak dulu, membersihkan barakallahu fikum mulutnya. Faha huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu laula khaufu wujudil masyaqqa ala ummatihi la amarahum amran laziman ayatasawwaku inda kulli salatin faridatan aw nafilatan. Abu Hurairah mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak ada rasa kekhawatiran, nam adanya rasa berat bagi umatnya, niscaya Rasulullah akan memerintahkan mereka umatnya dengan perkara yang lazim, perkara yang harus, agar mereka bersiwak setiap kali sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Lima fihi min tanzifil fami wa takmilit tahara, karena di dalam bersiwak tersebut terdapat pembersihan terhadap mulut dan penyempurna terhadap taharah bersuci. Nah, Fawaidul hadis. Jadi begitu barakallahu fikum. Kalau sudah mengerti ilmunya, terhangatkan kembali maklumatnya tentang siwak. Dan sebagai pembersih mulut dan sebagai penyebab datangnya atau sebagai penyebab untuk mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, bangkitkan semangat untuk bersiwak barakallahu fikum. Berapa harga siwak? 5.000? Kurang? Lebih? Tergantung siwaknya. Nah, taib. Fawaidul hadis. Sebagian para ulama menyebutkan, saya meminta tolong dalam mencari hadis dengan banyak puasa. Nah, saya mengambil pertolongan untuk menghafal hadis yang telah diambil itu dengan cara apa? Mengamalkannya. Nah, demikian para ulama salaf barakallahu fikum. Ikra'an. Aba Najah, ikra fawaid al-hadith. Naam. Ta'akud. Ta'akudu siwa, ta'akudu tasawwuki. Naam. Tasawwuki. Ayo jangan lupa, indah ini huruf apa ini? Indah. Naam, indah fi'li salatin, indah fi'li kulli salatin. Faridatan aw nafilatan. Hatta salatil. Naam, hatta salatil janazati. Naam, ta'akulu tasawwuki inda fi'li kulli salatin faridatan aw nafilatan hatta naam salatil janazah. Dikuatkannya bersiwak, faedah pertama, dikuatkannya bersiwak ketika naam melaksanakan, setiap kali melaksanakan salat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, sampai sholat jenazah sekalipun disunahkan bersiwak. Nah, ta'akud dikuatkan, ditakkid. Nah, anjuran sangat dianjurkan dengan anjuran yang kuat. Nah, untuk bersiwak setiap kali melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, bahkan sampai sholat jenazah sekalipun. Yang kedua, enam. Abah Sultan. Faya ta'akkadu. Fi haqqis sha'imi. Zawali. Fa sholatai. Nah, umumul hadis Umumul hadisi yashmalu salata. 6. As-sa'imi ba'da az-zawal. Fayata'akkad fi haqqi as-sa'imi ay yastaka inda kulli salatin. Walau ba'da az-zawali. Ka salatai az-zuhri wal-asri. Keumuman hadis ini mencakup salatnya orang yang berpuasa walaupun setelah matahari tergelincir. Maksudnya sunnahnya bersiwak umum mencakup 6 barakallahu fikum salatnya orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir, karena di sana ada 6 sebagian pendapat yang mengatakan makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa apabila sudah matahari tergelincir. Jadi kalau bersiwaknya untuk sholat duhur, makruh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Ini ada pendapat sebagian ulama. Nah, keumuman hadis ini mencakup sholatnya orang yang berpuasa sekalipun sudah matahari tergelincir. Jadi pendapat yang mengatakan makruh orang bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak apabila matahari telah tergelincir, barakallahu fikum, pendapat tersebut terbantah dengan keumuman hadis ini. Dan hadis yang khusus yang mengatakan makruhnya untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa ketika matahari sudah tergelincir, makruh untuk bersiwak, hadisnya dhaif. Ada hadis tapi dhaif. 6. Lupa tadi saya ngecatat tadi sih. 6. Hadisnya dhaif tentang makruhnya orang yang sedang berpuasa untuk bersiwak apabila matahari tergelincir. Jadi hadis ini 6. Umum. 6. Mencakup orang yang berpuasa ataupun tidak berpuasa setelah tergelincir matahari atau sebelum tergelincir tetap dianjurkan, disunnahkan untuk bersiwak barakallahu fikum. Fa yata'akkad bi haqqi sha'im ayastaka inda kulli salah, maka sangat dikuatkan bagi hak orang yang berpuasa untuk bersiwak ketika setiap kali salat. Karena orang yang berpuasa mulutnya apa? Berubah baunya malah. Iya. Barakallahu fikum. Walaupun memang tidak bisa menghilangkan bau mulut tersebut, karena bau mulut ketika berpuasa dari dalam lambung, bukan dari gigi. Barakallahu fikum. Tetap disunnahkan bagi 6 orang yang berpuasa barakallahu fikum bersiwak. Karena tadi siwak penyebab pembersih mulut dan 6 penyebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disangat dikuatkan pada haknya orang yang berpuasa untuk bersiwak setiap kali salat. Walau ba'da zawal, walaupun setelah tergelincir matahari. Seperti 2 sholat, sholat duhur dan sholat asar. Nah, Abah Saudah. La yalzamuhum. Atau la yalzimuhum misalnya. Yang ketiga, mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahwali ummatihi wa rafatihi bihim. Nah, pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi-kondisi umatnya. Dan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharuskan kepada mereka dengan sebuah perkara yang dikhawatirkan ada rasa berat bagi mereka. Coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, kasih sayangnya terhadap umatnya. Enggak mau umatnya merasa berat, terbebani. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kelembutan dan kasih sayangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Azizun 'alaihi ma'anitum. Ini terasa berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila yang sesuatu yang memberatkan umatnya. Nah. Ya. Ketika barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang melaksanakan sebuah ibadah tapi khawatir nam ibadah tersebut akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tinggalkan amalan itu. Nah. Bahkan sebagian perkara yang beliau telah laksanakan nam karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggalkan. Sudah beliau laksanakan. Seperti salat tarawih. Nah, barakallahu fikum. Berjamaah. Beliau hanya 2 malam atau 3 malam saja. Sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis Aisyah, karena apa? Nah, khasyata ifrada. Khawatir diwajibkan. Penyebab ditinggalkannya. Dalam hadis yang lain jelas-jelas Rasulullah SAW apabila senang untuk melaksanakan sebuah perbuatan tapi khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tinggalkan. Nah. Ini pemeliharaan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi umatnya. Nah. Ya. Demikian juga dalam hadis Jabir bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya terhadap umatnya. Bahkan dalam hadis yang kemarin, kasih sayang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bukan hanya kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, hatta dari kalangan umat yang bermaksiat sekalipun Rasulullah SAW sangat menyayanginya. Seperti kemarin apa hadis apa? Pemberian syafaat dengan ditancapkannya pelepah kurma yang masih basah kepada dua kuburan yang penghuninya sedang diazab. Tidak diazab kecuali karena apa dosa. Rasulullah SAW sayang memancapkan satu pelepah kurma di masing-masing kuburannya. Ketika ditanya kenapa yang Rasulullah kau lakukan itu, apa kata Rasulullah SAW? Mudah-mudahan Allah meringankan dari azab keduanya selama nam barakallahu fikum pelepah kurma ini belum kering, masih basah. Nam barakallahu fikum. Itulah nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita umatnya nam berusaha dan serius dan semangat dan istiqomah di atas petunjuknya barakallahu fikum. Nah, walaupun di sana ada memang orang-orang yang nam tidak peduli terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu karena belum mendapatkan hidayah. Belum sampai kepadanya hidayah. Jalan yang benar itu di dalam menjalankan agama adalah dengan ittiba, dengan mengikuti jalannya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kira ya Rasulullah wa man ya'ba. Nam qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nah, kita yang telah mendapatkan hidayah besarnya tentang nikmat sunnah, tinggal meminta kepada Allah untuk nam selalu diberikan taufik barakallahu fikum untuk bisa menjalani dan mengikuti selalu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, beramdani. Tatawu'un. Yang keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza amara bi syai'in fa huwa lazimun illa ayyadulla dalilun ala annahu tatawu'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan sesuatu, maka ketahuilah sesuatu itu menjadi wajib. Ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan sesuatu perkara, maka ketahuilah perkara tersebut hukumnya wajib. Illa ayyadulla dalilun, kecuali ditunjukkan oleh sebuah dalil bahwasanya perkara tersebut bukan wajib tetapi sunnah. Baru nah, barakallahu fikum, menjadi sunnah. Apa kaidahnya? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Kecuali nanti ada dalil yang memalingkan dari yang wajib kepada yang sunnah. Jadi Rasulullah SAW kalau memerintahkan, maka hukum asal perintah tersebut wajib, kecuali ada pemaling dari yang wajib memalingkan kepada yang sunnah. Dan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ya, wajib bagi umatnya untuk meneladaninya, berpegang teguh dengannya. Menyelisihi perintah merupakan penyebab hancurnya dan binasanya umat-umat terdahulu. Nah, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim nam wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis Abi Hurairah. Hanya saja binasanya orang umat-umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi kalau menyelisih perintah Rasul, nabi yang diutus, penyebab kecelakaan dan kebinasaan umat-umat terdahulu, barakallahu fikum. Yang kelima, Al-Hamzah, Abu Hamzah. Ta'zimu sya'ni salah. Agungnya keadaan sholat itu. Besar agung keadaan sholat itu. Barakallahu fikum. Ya. Kalau kita lihat sholat yang lima waktu ini, barakallahu fikum, dari sisi awal mula diletakkan, disyariatkan kewajiban sholat ini berbeda dengan perkara-perkara syariat yang lainnya. Allah memanggil nabinya untuk mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi yang didatangkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ diletakkan, diwajibkan perintah salat tanpa pelantara malaikat Jibril langsung. Ini menunjukkan kata pertama, salah satu besarnya kondisi salat ini. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Wa inna hala kabiratun illa lal khashiin. Barakallahu fikum. Jadi solat, barakallahu fikum, agungkanlah perkara solat. Sebagaimana syariat menjadikan solat ini perkara yang agung, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, jangan sampai talabah yang masih kecil, yang baru gede, jangan sholatnya main-main. Lebih-lebih yang sudah balik, yang harus sudah bagus sholatnya. Usia sudah 15 tahun, tapi sholatnya kayak masih 10 tahun. Tungak tengok, garuk sini, garuk sana. Kadang-kadang masih seneng mundur seperti adik-adik yang kecil. Di belakang cepet-cepet. Padahal sholat itu enggak lama. Padahal kita lihat umurnya ini bukan umur 10 tahun, sudah ada 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Sudah balik. Barakallahu fikum. Ya. Perhatikan barakallahu fikum, kalau orang memperhatikan sholat, ketika masih kecilnya, memperhatikan syariat, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala masih kecilnya, di masa dewasanya Allah akan memberikan kemudahan dalam menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, jaga syariat Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ketika kita menjaga syariat Allah, bagus barakallahu fikum dalam melaksanakan syariat Allah, maka tentu Allah akan menjaga kita dengan penjagaan sesuai dengan barakallahu fikum penjagaan kita terhadap syariatnya. Al-jaza min jinsil amal. Barakallahu fikum. Naam. Tambih, waqa'a hadzal hadits fi ba'd an-nusakh hakadha. Tambih, peringatan, terjadi hadis ini dalam sebagian nuskhah cetakan seperti ini, ma'a kulli wudu'in inda kulli shalah. Ada di ma'a kulli wudu. Naam. Ya. Wa ziyadatu ma'a kulli wudu, ada tambahan dalam sebuah hadis, laula la syuqqa 'ala ummati la amartu bis siwaki inda kulli wudu'in, begitu. Wa inda kulli shalah. Kalimat tambahan wa inda kul wa ma'a kulli wudu, kalimat ini lam yarwiha al-Bukhari fi haditsin musnad. Kalimat ma'a kulli wudu la amartum bis siwaki inda kulli wudu, kalimat ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadits yang musnad. Hadits musnad adalah hadits yang bersambung, hadits marfu yang bersambung. Imam al-Bukhari tidak meriwayatkan lafaz ini. Naam. Tidak meriwayatkan hadis ini secara musnad, secara marfu dan naam barakallahu fikum dan bersambung. Nah, berarti bukan dalam riwayat Bukhari kalimat inda kulli wudu. Naam. Wala Muslim, demikian juga tidak ada dalam riwayat Muslim. La martum inda kulli wudu'in, kalimat saya perintahkan, niscaya akan saya perintahkan setiap kali wudu untuk bersiwak, tidak ada dalam lafaz Bukhari. Tidak ada dalam lafaz Muslim. Lakin rawaha Malik wa Ahmad wa Nasa'i, tetapi tambahan itu terdapat dalam riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali wudu. Kalimat ini, hadis ini bukan riwayat Bukhari Muslim, tapi dalam riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Bukhari, kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Kalau bagaimana untuk belajar bahasanya, yang kita rencanakan setelah Isya mungkin berapa menit, 20 menit. Barakallahu fikum, bagi yang memang mau belajar baca, tentunya sudah memiliki sedikit modal. Wallahu alam, apakah kita mulai nanti malam, mulai malam Sabtu atau nah, kapan, barakallahu fikum. Nah, silakan dirundingkan barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi wasallam.